Seperti itu. Oh, oh. Ketika lihat wajahmu berdetak cepat degup jantungku. Namun apa yang ku tuju masih tetap kau seperti itu. Coba lihat dirimu, apa yang kau lakukan? Apa kau tak mendengar dunia? Lihat sekitarmu, masih tetap begitu. Apa kau tak mendengar dunia? Saja seperti itu, apa yang kau lakukan? Masih saja kau diam membisu. Masih tetap begitu, apa kau tak mendengar?